मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। BC. Selamat datang, selamat merayakan ulang tahun. My brother wajah, lama cerita baru. RBBC Jenal Dekor. So selamat ulang tahun Jenal Dekor. Sekali lagi Jenal Dekor happy birthday. Banjar masih mana suaranya? Welcome back again, happy long weekend celebration Jakarta Yan Aquarius sekedar lewat. Pauji Asing, Good Father Arul Pangeran Nego menunggu pagi. Dendi the Pangkat with love sweet funky Robbie Victory Banyak Masin 10 9 8 7 6. Party people 5 4 3 2 1. Are you ready? Jagus mengucapkan welcome back the ghost everyday weekend. Ia pulang ada tarus berjanji selalu bersama the best of the bad boy Haji Duan Cadel with cintanya Winda Ardila. Hai kamu Winda Ardila, hai kamu Haji Duan Cadel, siapa lagi kalau bukan Winda Ardila the best bad of bad boy Haji Duan Cadel, pasangan selalu bersama. Banyak masing kami sudah bahagia. This one special request yang ulang tahun from RBBC Jenal Dekor. Wish you all the best Jenal Dekor Banjarmasin. 1 2 3, are you ready? let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Special request Inya Pulang berjanji selalu bersama Haji Duan Cadel with cintanya Winda Ardila. So Haji Duan Cadel, Winda Ardila, kencang pulang, jangan kendor. Are you ready? Selamat datang, happy weekend. Wajah lama cerita baru, family 091 RBBC, Big Boss, Elmi Ardian, aktor KNC, Rihan HB, halus, tanus sampai halus, Andre Barahok. So apa kabar, Rihan HB, Andre Barahok, Elmi Ardian, Banyar Masinten, Doi, Ik, Sebat, Sik. Sekali lagi, Elmi Ardian, Andre Barahok, Rihan HB, from RBBC Banjar Masin, are you ready? This one special request. Happy long weekend celebration Jakarta Year Aquarius. Oji Asing, Aruf Pangeran Rego, Dendi The Pangkat, With Love Sweet Funky Rabi Victory. Jangan lupa bahagia. RBBC N091 Andre Barahok, Rihan HB, Big Boss Helmi Ardian, yang lagi Helmi Ardian, Rihan HB, Andre Barahok, RBBC 091 Banjar Masin, mana suaranya? Si wajah lama cerita baru, tiga sepupu tak terpisahkan, yang game over Usup Adau, Tar Belanda, Rifki Pepeng, Haji Gabau. So apa kabar Rifki Pepeng, Haji Gabau, Usup Adau? 3, 2, 1, Wati Pipa, RBBC, mana suaranya? Kami hanya cari senang. Selamat datang di Queen of the Moon, Winda Amoy, Win Arjuna Srikandi Cinta, Balang 72, and Aina Sasmita, Banyar Masin Ten, Ten, Wadi Bimbo Ten. Jangan lupa bahagia. Selamat jumpa Wayu Elon, Haji Prawira, Ahmad Dominik, dan tamu yang selalu kutunggu, The Master Smike It, Haji Rokib 07. So Haji Rokib 07, Haji Prawira, Ahmad Dominik, Wayu Elon, jangan lupa bahagia. Back again. Selamat datang High Class RBBC, The King RBBC, Romy Uzzana, Big Boss RBBC, Elmi Ardian, Brother RBBC, Alvin Tanaka, Master RBBC, Aruf Pangeran Lego. Selamat kabar Romy Uzzana, Aruf Pangeran Lego, Alvin Tanaka, Elmi Ardian, Banyar Masin Only Kill, Double Kill, Triple Kill, are you ready? Selamat datang, Anniversary Season 1. Big Family, B2S, jarang didengar, tak lupa namanya, Enjoy 135-136, Best Partner B2S, Liga Agabau, The Movie Star, Ami Corneto, Banyak Masin ini, 1, 10, 9, 8, 7, are you ready? Special request 3 sepupu RBBC, Ripki Pepeng, Usup Andau, Haji Gabau. Buat yang ulang tahun, Jainal Dekor, panjang umur, jaya selalu. Special request yang ulang tahun RBBC Jainal Dekor. So Jainal Dekor, wish you all the best. Harus merayakan ulang tahun the best winner of July, Agok Boy, my GS Amin Carlos, my brother Nothing Pajar 022. Happy weekend bintang Hollywood Usup Karira, so Usup Karira Amin Carlos Pajar 022, the best winner of July, Agok Boy, Pajar Masin Art, you scream. Apa datang inisial ATS of SNZ AC 999 Bit Arjuna Sri Kandi Balang Cinta Balang 72 and Aina Sasmita Banyan Masin Only One Double One Triple One. Are you ready? This one special request hari jadi persahabatan best partner B2S Rijal Gapau tak lupa namanya Ijoy 135136 and the movie star Amin Carlos so Amin Koneto Ijoy 135136 and Rijal Gapau B2S Bajar Masin 1, 2, 3. Selamat datang satu hati itu selamanya My brother my sister Usup Adao With Selfie Wilkis Daniel Deco with Miss Yeyen Banyar Masin 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Are you ready? BBC, wajah lama cerita baru Siri Charlie Kang Bahar Idat Gagap hey, apa kabar Idat Gagap and Siri Charlie Banyak Masin 7 10 20 people 7 10. Selamat datang happy weekend Ibu Negara BBC Nanda Centil siapa kada tahu Usup Adao mimpi jadi nyata Siri Charlie wanitanya Miss Antau. Sing your body. Special request. Dua gadis susah diatur Rika Hasa Eek Hasa and Miss Heyen buat yang ulang tahun Jainal Dekor wish you all the best. Selamat datang with RBBC wajah lama cerita baru Sali Chili Kampar Idat Gagap hey, apa kabar Idat Gagap Sali Chili get ready for this. Mimpi bikin ibu negara RBBC Nanda Centil siapa kada tahu Usup Adao mimpi jadi nyata Shirley Chili wanitanya Miss Antau so cari jalan Miss Antau Nanda Centil Usup Adao Banyar Masin sing party people sing are you ready? Get this one special request Arul Pangeran Nego, Alvin Tanaka, Romi Ojora, Helmi Ardian buat yang ulang tahun. Jainal Dekor, panjang umur, jaya selalu. Selamat datang Happy Weekend RBBC, Miss Yeyen. So Miss Yeyen, tambahkan Miss Yeyen, kurangkan Miss Yeyen. Jangan lupa bahagia. Ia pulang berjanji selalu bersama Hiduan Candel with cintanya Winda Ardila. Happy weekend Winda Ardila dan Hiduan Candel. Kalian sudah pasti bahagia. Guys, The Master Spike Hit Haji Rokib 07 Wayu Alon Ahmad Dominic dan Haji Prawira. Jangan lupa bahagia. Selamat berpesa usulan tak Winlap Indriani bos sederhana Abang Izur bersama cintanya Miss Mida Mohai and Majes Ali Boca Bajar Lon Kuriti Athena mengucapkan berjumpa kembali My Brother Oye Brimbo Nita Brimbo Dian Oweng Angga Nakal Bubang Kenapa Bersinar. Selamat datang weekend pulang Indel Kocor Adiat NR Tambahkah Adiat NR, Haurka Ijal Kocal, shake your body, are you ready? Selamat datang pemilih BGP Erwin Prokam, Mr. Umay, Lantak 24, jangan lupa bahagia. Ada yang kembali, Alek Valevi, Haji Alvin, Edun Kubas, So Adi Wijaya, from Command City, shake your body. Balang 72 NSA Semita AC 999 Banyar Masin 10 Sing Your Body 10 Happy Weekend 10 Are you ready? Selamat datang Ari Owe, mengucapkan selamat ulang tahun The Best Winner of the Line Agok Boy Banyar 022 Amin Carlos Usup Karera Wish you all the best. Serli Chanli, Miss Anteo, Nanda Centil, and Usup Adao. Jangan lupa bahagia. Happy Master BBC Arul Fangiran Lego. Kada lewat Oji Asing mengucapkan bersenang-senang anak-anak Jakarta, Rabi Victory, Dindi Depangkat, Yan Aquarius, Banyar Masin Sing, Seba. Coming back pasti sudah kenal ke kanak beranda RBC Ardian, Mas RBC Arul Pangeran Lego, Berada RBC Alvin Tanaka, The King RBC Romi Ojora, Joelmi Ardian, Arul Pangeran Lego, Alvin Tanaka, Romi Ojora, Sing Your Body 1, 2, 3, 4. Special request yang berpesa JB Kamani, Aji Prawira, Ahmad Dominic, Wayu Elon. 1, 2, 3, go! Datang pulang Buhan Bunga Seberataan Rama Aja Sandra Deolova Rahmawi Nadia Selvara Buat hari jadi persahabatan Rijal Gabau Ijo 135-136 And Ami Corneto Banyar Masih 1 20 people 2 Are you ready? Asing Arul Fangiran Lego Dendi Depangkat Yan Aquarius with Rabi Victory ucapkan bersenang-senang di 30 titik jangan lupa bahagia. Apa datang kembali bukan main Usup Adao with Love Selfie Bilkis dan yang ulang tahun Jena Dekol with Love Miss Yen Banyar Masin A Love You. Little Boss Gunung Birah Firman 69 with cintanya Princess Cantik Lida Karolin jangan lupa bahagia Lida Karolin Firman 69 are you ready? Kitty's One Special Quest, Hari Persahabatan, Best Partner B2S, Rijal Gabau, Pak Luba, namanya Ijoy 135136, and the movie star, Amiko Neto, ucapkan anniversary season 1, B2S, Banjarmasin, mana suaranya? Terlihat bukan berarti tak ada. Menunggu Funky, Dendi Depangkat, Babi Victory, Yara Aquarius, Aruf Pangeran, Lego, Pauji Asing, Zik Yobani, Amarat datang kembali, Amin Carlos, Najir Casanova, Dia Bana, Rizky Atat, Bintang Hollywood, Usup Karera, Hope Like This, Iken Mulang Buan Piani, Aji Brawira, Ahmad Dominic, Wayu Alon from JB Company, Banjarmasin Move, Like This. Special request Shirley Charlie, Idam Gagap, buat yang ulang tahun, Jenal Dekor, panjang umur, jaya selalu. Selamat datang Little Boss Gunung Birah, Firman 69, Dilah Regal, Sophie Conan, bukan bintang biasa, Payet Pasca, Sudilah Regal, Payet Pasca, Sophie Conan, Firman 69, Hope Like This. Dan pulang Adiat, NR, Raman AB, Ijal Kocor, Su Ijal Kocor, Raman AB. Apa kabarmu Adiat NR, kurangkah, tambahkah, move like this. Special mengibih yang ulang tahun with RBBC Jainal Dekor. Su Jainal Dekor, tambahkah Jainal Dekor, kurangkah Jainal Dekor. 1, 2, 3, go. This one special request RBBC 091 Andre Barahok, Rihan HB, Big Boss Helmi Ardian. So Big Boss Helmi Ardian, Rihan HB, Andre Barahok, RBBC 091, Banjarmasin, mana suaranya? Pulang kaminya berjanji selalu bersama The Best of Bad Boy, Haji Duan Cadel, Bicintanya Winda Ardila, pasangan selalu bersama Winda Ardila, Haji Duan Cadel, Banjarmasin, only one, double one, triple Rabi Victory mengucapkan comeback again Celebration Jakarta, Yara Aquarius menunggu panggil di depangkat sekedar lewat, Pauji Asing, Good Father, Arum Pangeran, Ego, Enya Shunat, get ready for this. Once again usulan tak with love Andriani, kurangkan usulan tak, tambahkan Miss Indriani, Banjarmasin, are you ready? Special request Arjuna Srikandi Cinta Balang 72 NI Nasa Smita NAC 999 Banjarmasin 1, 2, 3, go. Happy Enjoy Dilah Regal, Subi Conan, Ayat Pascal, Little Boss, Birman 69, Subirman 69, Dilah Regal, Subi Conan, Payas Pasca, Banjarmasin, 1, 2, Podcast yang ulang tahun RBBC Jainal Dekor. Panjang umur Jay selalu. So happy birthday Jainal Dekor. Party people, 1, 2, 3. Are you ready? Subi kanan, Dila Regal, Little Boss Gunung Birah, Firman 69. Bukan bintang biasa, Paya Pasca. Supaya Pasca, Firman 69, Subi kanan, Dila Regal, only one, double one, triple one. Happy Amin Carlos, Najir Kasanova. Ia benar, Rizky Atat, bintang Hollywood, Usup Karena, you gonna party. Pajar masih weekend, kita dah habisnya, Buan Pian nih, with JD88, Kasal Polkom. Barin Maldova, kujatkah Barin Maldova, jangan diharit, Kasal Polkom. Ayak Tarus, JD88, 1, 2, 3, go. Tihon Seno Api Mul Camul Ujiwara mengucapkan happy persahabatan Ami Koneto Rijal Gabo Ijoi 135-136 from Big Family B2S Buan Bunga Seberatan. Happy birthday Jainal Dekor. Happy weekend keluarga selalu bersama High Class Family RBBC Belanda. Jangan lupa bahagia. Special request Ia Pulang Dasar Bujur Ada Tarus, The Best of Bad Boy Haji Duan Cadel. Kencang lagi Haji Duan Cadel. Tambah lagi Haji Duan Cadel. 1, 2, 3, go. Maybe Ahmad Dominic Wayulon, My JS Aji Prawira, sahabatku The Amako, Master Spikit Haji Rokib 07. Selamat datang kembali yang belum tahun, Jainal Dekor, Worthy People, Jainal Dekor, Zik Yo Bani, Jainal Dekor, jangan lupa bahagia. Special this moment, dasar bujur ada tarus, pasangan selalu bersama, Winda Ardila and the best of bad boy, Haji Duan Cadel. Janji selalu bersama Winda Ardila, Haji Duan Cadel, cukup kami sudah bahagia. Selamat datang The Legend HSU, Haji Ajujing. So Haji Ajujing, jangan lupa bahagia. Datang kembali keluarga RBBC 091 halus terus sampai halus Andre Barahok, Big Boss Helmi Ardian, aktor KNC Rian HB. So RBBC 091. Whoop like this. Get this one special request yang ulang tahun RBBC Jainal Dekor, sekali lagi Jainal Dekor. Banjarmasin mana suaranya? मुस्कुराने की वजह तुम हो गुनगुनाओ Cadel, weekend taruh Haji Duan Cadel, kencang pulang Haji Duan Cadel, aku sudah bahagia. Ini soal special request yang ulang tahun Ogok Boy, Amin Carlos, Fajar 022, and Usup Carrera. Happy birthday Ogok Boy, Amin Carlos, Fajar 022, and Usup Carrera. Panjang umur, jaya selalu. Once again, Little Boss Firman 69, Lida Karolin, Alisa Puspita, Tuan Untung Kece. Weekend Tarus, Firman 69, Lida Karolin, Alisa Puspita, Tuan Muda Bersi, Untung Kece. Jangan lupa bahagia. Abang Isur Ministri Ida Bohai, mengucapkan mengepi Rizky 071, Endia Teo Teo, Bapak Meli, Bos Sederhana, Binuang. Happy Weekend, Ari Tungau, Lui 059, Istri Tercinta, Ica Ijo, Guru Hungang, Best Boy 3 Serangkai, Rapli Jingkrak, So Rapli Jingkrak, Ari Tungau. Dua gadis susah diatur, Rika Hasa, Eek Hasa yang ulang tahun, Jenal Dekor, Witi Tercinta, Miss Yeyen, panjang umur, jaya selalu. Get this one special request, happy weekend. Celebration Jakarta, Ian Aquarius, sekadar lewat, Moji Asing, Good Father, Arjun, Pangeran Lego, menunggu pagi di depan pangkat, With Love, Sweet Pinky, Rabi Victory, jangan lupa bahagia. B2S Rijal Gabau, Temu Bistar Ami Corneto, tak lupa namanya Icoy, 135-136, ucapkan anniversary Big Family B2S, Bubuan Bunga Seberataan, thank you buddy. Let's jump on the floor, happy birthday JNL Dekor, so JNL Dekor, selamat ulang tahun JNL Dekor, are you Visual Special Request. Siapa kada tahu Usup Adau, Janal Dekor, buat yang tersayang BCN, SLP, Bilkis, Social Bibikis, BCN, Janal Dekor, Usup Adau. Jangan lupa bahagia. So Ahmad Dominic Wayulon Aji Prawira, Bob Like This. Because everyday weekend dasar bujur ada tarus, akunya the best of the bad boy, Haji Duan Cadel. So Haji Duan Cadel, kencang pulang Haji Duan Cadel. Haji Duan Cadel, only one, double one, triple one, to the body. Apa datang Juan Mali Faling Akur, Sarbula Arwan, Aris Morena, Etegos, Magat, Rijal Agustin, so Aris Morena, sorry Rijal Agustin, jangan lupa jalan pulang. Banjarmasin mana suaranya? Besar request DJ Agus, Mul Camul, tak salah lagi, Ujiwara. Kuat persahabatan, Ijoy 135-136, Ami Corneto, Rijal Gabau, dan anniversary B2S. Banyak masin, 1, 2, 3, are you ready? Selamat datang my brother, susah dibendung Rembalangan, my best family, Mr. Yudi. Thank you buddy, Mr. Yudi. Yang berpesta JP Company, Aji Prawira, Ahmad Dominic, Wayu Elon. Sekali lagi, Wayu Elon, Ahmad Dominic, Aji Prawira, JP Company, Banjarmasin, jangan lupa bahagia. Selamat datang weekend lagi, Tuan Muda Berjaya, Mr. Imam, Brom Balangan, dari si tercinta Agustina Jawahir. So Mr. Imam Perembalangan Agustina Jawahir, 1, 2, 3, go. Abang Isur, istri tercinta Mida Bohai, Usul Antak, Big Miss Indriani, Ahmad Delvana, dan Lisanak Salantawan. Selamat datang pembeli DGC 3 serangkai, My Boy Gue Hadi Bombom, My Wee Nuril Kelly, mengucapkan make happy. Best Boy 3 serangkai, Rapi Jingkrak, With Love Putri Pesek, DGC 3 serangkai. Yeah. Special request Ia Pulang berjanji selalu bersama Jiduan Cadel with bintanya Winda Ardila. Kencang pulang Haji Duan Cadel and Winda Ardila. Banjarmasin, kami sudah bahagia. Selamat datang my sister Eka Miski. Pemilik RBPC 091 Andre Barahok, Rian AB, Helmi Ardian. Ucapkan selamat datang my friend the best Usup Adau, Mr. Yubi. So Andre Barahok, Rian AB, Usup Adau, Mr. Yubi. Get ready for this. Ulang tahun Jenal Dekor, happy weekend, happy birthday Jenal Dekor with RBBC Banjarmasin. 1, 2, 3, go. Spesial Miss Yen buat yang ulang tahun suami tercinta Jenal Dekor, panjang umur jaya selalu Jenal Dekor. Banjarmasin, mana suaranya? Terus selalu membayangi tiga sahabat selalu rakat. My Brother Classic A Woman JD88 BGP Sungai Danau Kastel Pokom tetap yang terbaik Farin Maldoba. Ayan Masin JD88 Kastel Pokom Farin Maldoba. Only one, double one, triple one. Saya request Andre Barahok, Rian AB, Helmi Ardian buat yang ulang tahun Jainal Dekor. Dan berkumpul kembali 091 RBBC, jangan lupa bahagia. Weekend Tarus, Amin Carlos, Najir Casanova, Rizky Atut, Bimbang Hollywood, Usup Karera, Zik Yobani. Datang King MAP Husin Badak. So apa kabar Husin Badak? So Husin Badak, Banjarmasin, are you ready? I make your speakers bang. It is one special request Hari Persahabatan Best Partner B2S Rijal Gabau. Tak lupa namanya Ijoy 135136 and the movie star Ami Carlos. So Ami Carnito Ijoy 135136 Rijal Gabau mengucapkan anniversary Season 1 B2S. Jangan lupa bahagia. Yeah. terus yang terada habisnya iya nih, siapa lagi kalau bukan Jaini 88 Kasal Polkom, Parin Maldova, Ayam Parin Maldova, tambah lagi Kasal Polkom, tambah lagi Jaini 88 Banjar Masih Ten, Check Your Body Ten, Are You Ready? Terus jangan tahu-tahu usulan tak Indriani kencang, terus usulan tak aja terus Indriani, hanya masih triple one, double one, only one. Happy weekend Tuan Muda Berjaya, Mr. Imam Perempalangan dan istri tersayang Austina Jawahir, kami sudah pasti bahagia. Get this one special request weekend celebration. Jakarta, Ian Okarius. Dengan lewat Moji Asing, Good Father, Aruf Pangeran Lego. Untuk kepanggi diri depangkat, With Love Sweet Funky, Rabi Victory. Banyak masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, R, U, V. Cukup. Sudah menghibur, kalian Amin Carlos, Najir Kasanova, Rizky Atat, Bintang Hollywood, Usup Karera. 1, 2, 3, go! Selamat datang di Athena untuk dilawan DKP Fantasi, Raja Dusta, Eno Regal, Amino Mix, 89, Ayu Puspita, With Love, Dodi, Oma Bak, so DKP Fantasi. Tapi selalu ada buatnya Mida Muhai, Emma Delvana, Miss Indriani, India, Tel-Tel, Ampunnya Binuang. Selamat ulang tahun Ogok Boyk, Amin Galos, Banjar 02 and Usup Karera. Wish you all the best. Sebenarnya tahu ada sesuatu, matamu selalu saja mencari kemana pun aku pergi. Katakan saya once again Tuan Muda Berjaya Mr. Imam Agustina Jawahir from Balangan. Yang lagi bahagia Mr. Imam Agustina Jawahir, jangan lupa bahagia. Selamat datang my brother kembesar Odirip Girl. Hai kamu Odirip Girl, Banyar Masih 1, Banyar Masih 2, Bang Eja, Tuan Muda Bersi Untung Kece, My Sister Anissa Puspita, Little Boss Gunung Birah, Firman 69, Lida Karolin. Apa kabar Firman 69, Lida Karolin, Anissa Puspita, Tuan Muda Bersi Untung Kece. Ibu usulan tak With Love Indriani dan Abang Isur bersama cintanya Mida Muhai, jangan lupa bahagia. Selamat datang, cukup aku tak perlu kalian. Sweetener My Fat Nareja Barbera and King Gambler of Singapore DD8558. So DD8558 and Reja Barbera, Banjarmasin mana suaranya? Request yang pulang dasar bujur ada tarus the best of bad boy Haji Duan Cadel kencang pulang Haji Duan Cadel Bajar Masin mana suaranya. Lama datang lama tak jumpa Ratu Arab Turki Rama Montok dan sahabatku Desi Tosca and Ija Mazda. So, Rama Motok, Desi Tosca, Ija Mazda. 1, 2, 3, go! Teging usulan tak, with love Miss Indriani mengucapkan enjoy pas sederhana Abang Izur. Hit cintanya Miss Bida Bohai. Panjar masih ten, sing kembali ten. Special maybe enjoy this moment, my brother, my sister, Odilip Girl, and Cindy Vortex. Jangan lupa bahagia. Weekend pulang Adi TNR, makin ditagur, makin kencang, Ijal kocor, sekedar absen. Dewa penghancur, kunci sobek, rock zero, sudah pasti bahagia. This one special request, Represent Jakarta, Yara Karius, Oji Asing, Arul Pangeran Ego, Denny The Pangkat, Sweet Funky, Rabi Victory. 1, 2, 3, go! Welcome back, my sister bangkit kembali, Raman Montok, Desi Tosca, Desi Tosca, Raman Montok, Banyar Masin, are you ready? Maybe family BGP Erwin Polkom Eddie Alvarez Mr. Uwai and my brother Lantok 24 kalian sudah pasti bahagia. Ikan lagi Rida Clareta MJS Rian Casper. So Rida Clareta Rian Casper sing your body. Si Untung Kece, my sister Adisa Puspita, Rita Sport, Firman 69, my sister Lida Kalunin, Jo Lida Kalunin, Firman 69, Adisa Puspita, Tuan Muda BRC Untung Kece, only one, double one. Special request sudah pasti terkenal ke kanak Belanda, Helmi Ardian, Arul Pangeran Lego, Alvin Tanaka, Romi Uzura, Soromi Orjona, Alvin Tanaka, Arul Pangeran Lego, Helmi Ardian, Banyar Masin 10, 9, 8, 7. Are you ready? Sekian Little Boss Birman 69, Lida Karolin, Anissa Puspita, Jatuan Muda Bersi untuk kece. Jangan lupa bahagia. Special request yang belum tahun from RBBC Jainal Dekor. Happy birthday Jainal Dekor, panjang umur jaya selalu. Siska and Abang Helman from Balangan. Special to baby Eka Miski. Sing your body Eka Miski. Are you ready? Request Celebration Jakarta Iyar Aquarius sekadar lewat Mauji Asing Good Father Aruh Pangeran Lego menunggu pagi di depangkat and Sweet Funky Rabi Victory Banjarmasin, mana suaranya? Selamat datang Kubuan Gasing Insam Bonafit Mauji Alvarez anak-anak kalah Andre John pemuda Gasing Piki Darmawan hancurkan cinta ini bacan. Thank you, buddy. Jadi aku mengucapkan selamat datang my brother lama buluan Adi Kansar with love Janah and Jack. Happy weekend. Special request Family paling akur Winda Amoy Aina Sasmita in Balang 72. So Winda Amoy Aina Sasmita Balang 72. Banjarmasin mana suaranya? Start working like Miley. Esal Mebi, apa kabar Husin Badak? Salam dahsyat. Husin Badak, are you ready? Isaikan dengan Siska, Abang Helman mengucapkan selamat ulang tahun Jenal Dekor. Mebi Kepersal Audiri Biko mengucapkan selamat datang my sister Cindy Vortex. Thank you buddy. Ku cinta dia. Miss Yeyen, selfie Bilkis buat yang tersayang Usup Adau and Jainal Dekor. So, Banjarmasin, are you ready? Keluarga paling aku, Starful Arthuan, Aris Morena, Degas Pagat, Rijal Agustin, hey Rijal Agustin, Aris Morena, Banjar Masih, Iliman, 10, 9, 8, paling aku, are you ready? Balang 72 Aina Sasmita and Asit 999. So Bad Romance, Balang 72 Aina Sasmita Asit 999. Are you ready? Yeah. masyarakat susah mencari jalan pulang. Star Putra Alwan Aris Morena and the Ghost Pagat Rijal Agustin. Tambah lagi Ilevan, jangan lupa jalan pulang. Biosa mengucapkan spesial VIP my brother kan bersama Adi Rip Crew. So Adi Rip Crew, mengucapkan make happy Eka Miski, Usup Adau, Rifki Pepeng, selamat ulang tahun Jainal Dekor. Request cukup aku tak perlu kalian, the best winner my partner Reja Barbera and King Gamblot of Singapore Dede 8558. Jangan lupa bahagia. Husin Badak, salam dahsyat Husin Badak. Are you ready? So weekend pulang harus modal cantik Aditya NR. Pagi ditagur makin kencang, injal kocor. Si modal cantik Aditya NR. Bayar masin. Are you Selamat datang sahabatku Iqbal Inyut and my love Putri 17. Special request, hilangkan stres kalian my best family RBBC Belanda, sang legend RBBC Haji Gabau, star Belanda Ricky Pepeng, BCN buat yang belang tahun, my brother Jenal Dekor, Banjarmasin mana suaranya? RBBC kalian sudah pasti kenal Erif Kipepeng, Haji Gabau, Miss Yeyen, Jenal Dekor. Mari kita ulang RBBC, Jenal Dekor, Miss Yeyen, Haji Gabau, Star Belanda, Erif Kipepeng, Banyar Masin Y, Banyar Masin War, Banyar Masin 3, are you ready? Special maybe just for you RBBC yang ulang tahun, Jenal Dekor, Miss Yeyen, Erif Kipepeng, Haji Gabau. So Haji Gabau, Ricky Pepeng, BCN, Jenal Dekor, RBBC 1, RBBC 2, are you ready? Nanti lagi kita sambut, bubuan susah di bendung. With RBBC, Ricky Pepeng, Haji Gabau, Jenal Dekor, BCN. Anak-anak RBBC, Ricky Pepeng, Haji Gabau, Jenal Dekor, BCN, Party People 7, 6, 5. 7 Pepeng Haji Gabau Jenal Dekor Miss Yeyen Banyar Masin Miss Yeyen Jenal Dekor Haji Gabau Ricky Pepeng 3 2 1 go. Haji Agus Jenal Dekor Miss Yeyen ucapkan special thanks Ricky Pepeng Haji Gabau Rumi Ozora Usup Adaw Helmi Ardian Jenal Dodom Mr. Yubi Aynal Gomez Andre Barahok Kusup kamera so RBBC Banjarmasin mana suaranya? this one special request from RBBZ yang berulang tahun, Jenal Dekor. Banyak umur, jaya selalu, Jenal Dekor. RBBZ, mana suaranya? Dan Putra Alwan Aris Morena, my sana player of the next, Amak Herko, and yes, Magat Rijal Agustin, so Rijal Agustin, Amak Herko, Aris Morena, Banjar Masih, 1, 2, 3, go! Rijal Agus mengucapkan selamat datang, The Legend Gunung Mas, RBBC, King Beraun Bayu Exil, Miss Manja Eka Miski, tambahkah Eka Miski, kurangkah Bayu Exil, Banjar Masin, 11, 10, 9, 8, 7 Mas, Gunung Mas, RBBC, are you ready? Mengepi Balang 72, Aina Sasmita, So Balang 72, Aina Sasmita, Weekend, Tarus on the one, Double one, triple one. Weekend Sandi Pratama, Andre John, Fauji Alvarez, ini bacaan Sandi Pratama, Andre John, Fauji Alvarez, Banjarmasin, are you ready? Weekend lagi, Little Boss, Gunung Birah, Birmanam 9, Mr. Aros, 85, Udin Iwing, Haji Harry, get ready for this! We'll be right back. Special Ming Evi. Cukup aku tak perlu kalian. The best winner my one dari Jabar Bera and King Wing Gambler of Singapore. Dede 8558. Here we go. Bos Gunung Bira, Bina Manang 9, Mr. Aros 85, Udin Iwing, Haji Heri. Doh Haji Heri, Udin Iwing, Mr. Aros 85, Firman 69, Bram Gunung Bira. Mr. Quest Gunung Mas RBBC, The King Beer Out Bayu Excel, Emis Manja Eka Miski. So Eka Miski, Bayu Exil, Banjar Masin, mana suaranya? Nanti request DJ Agus buat yang ulang tahun Jen Eldeko, dan yang berkumpul kembali RBBC Belanda, dan berkumpul kembali B2S Season 1. Jangan lupa bahagia.